Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. InsyaAllah pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita sampai pada rukun-rukun haji. Ya. Telah kita sebutkan bahwasanya rukun-rukun haji itu ada empat. Yang pertama, Al-Ihram. Ya. Niat untuk melaksanakan haji. Nah, dan dalam masalah ini yang afdal ditentukan manasik haji yang diniatkannya. Misal dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya. Sejak kapan wukuf di Arafah? Dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sampai kapan waktunya bolehnya wukuf di Arafah? Ya, sampai terbit matahari di hari Idul Adha. Nah, tapi telah kita jelaskan, ini bagi yang memiliki uzur tidak bisa datang di siang harinya. Maka walaupun dia wukuf di malam hari, maka dianggap sah. Nah, akan dijelaskan di bagaimana kewajibannya. Kalau wajibnya itu dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Ya. Tapi bagi yang tidak bisa datang di siang hari dan baru ada kesempatan datang di malam harinya, ya, maka boleh saja dia wukuf di Arafah di malam hari tersebut. Yang ketiga apa? Tawaf ziarah. Atau dinamakan tawaf ifadah. Ya. Dan yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Ini rukun-rukun haji. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah, masuk pembahasan yang kedua, wajibatul haji. Kewajiban-kewajiban haji. Yang pertama, al-ihram minal miqati al-mu'tabar lahu syar'an. Berihram dari miqat ya. Telah kita jelaskan tentang miqat. Miqat makaniyah. Ya, tempat-tempat untuk melaksanakan haji, untuk berihram melaksanakan haji. Nah, di antaranya ada empat tempat atau sebagian yang mungkin lima tempat. Ya. Untuk penduduk Madinah dan Hudzaifah. Nah, kemudian untuk penduduk Ahlul Najd. Ya, Qarnal Manazil Kemudian juga untuk penduduk Yaman, ya lam-lam. Nah, dan juga untuk mana lagi? Syam. Nah, yaitu Juhbah. Ya. Dan sebagian mengatakan untuk penduduk Irak, Datu Irak. Ini di antara miqat-miqat yang disebutkan oleh syariat. Ya. Yang disebutkan tadi ada 4, kemudian sebagian lagi menambah 1, Datu Irak. Nah. Dan kalau miqatnya atau kalau ihramnya di luar miqat, ya telah kita jelaskan, kalau dia memungkinkan untuk kembali dari ke miqat, maka hendaklah dia kembali ke miqat. Tapi kalau tidak memungkinkan kembali lagi ke miqat, maka dia harus bayar dam, bayar denda. Ya, ketika ihram bukan pada miqat. Nah, dengan menyembelih kambing atau domba yang sejenisnya di Mekah dan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada tanah haram. Nah, adapun orang-orang yang di bawah miqat-miqat tersebut, ya, maka boleh berihram dari mana dia berangkat. Nah, ini kalau di luar atau di selain miqat. Nah, dan kita jelaskan sampai orang Mekah pun bisa berihram di Mekah. Ya. Yang kedua, al-wukuf di Arafah ila al-lail liman ataha naharan. Wukuf di Arafah sampai malam bagi yang datangnya di siang hari. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ila al-ghurub. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf sampai ghurub. Sampai terbenam matahari. Ya, kama sayati fi sifati hajjatihi, sebagaimana akan datang penjelasannya pada sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala khudhu anni manasikakum, beliau mengatakan, ambillah manasik haji kalian dariku. Ya. Ini kewajiban yang kedua, wukuf di Arafah sampai malam. Nah, Nabi SAW wukuf sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Nah, ini yang wajibnya. Ya. Yang wajibnya. Nah, kemudian setelah itu beliau pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Akan kita sebutkan nanti pada sifat haji Nabi SAW. Dari mulai awal sampai akhir. Nah, manasik haji Nabi SAW. Yang mana Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Nah, dan telah dijelaskan tadi, wukuf di Arafah ini yang wajibnya, ya, dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Nah, ini merupakan waktu-waktu untuk melaksanakan wukuf. Ya. Tapi kita sebutkan tadi, bagi yang uzur tidak bisa, ada halangan di siang hari, nah, ada uzur di siang hari, maka walaupun dia wukuf di malam hari, ya, di malam Id, nah, ini pun diperbolehkan dan dianggap sah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, al-mawid bi Muzdalifah lailatan nahr ila muntasafil lail. Mabit bermalam di Muzdalifah pada malam Id. Nah, sampai pertengahan malam. Ya. In wafaha qablahu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Apabila dia menunaikannya sebelumnya. Berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mabit, di Muzdalifah, ya, ketika selesai wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah saya sebutkan yang wajibnya sampai terbenam matahari. Setelah itu pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Nah, kemudian bermalam di Muzdalifah yang wajibnya sampai pertengahan malam. Ya. Sampai pertengahan malam. Ya, sehingga bagi yang memiliki uzur, ya, seperti para perempuan atau di kalangan du'afa, orang-orang yang tua, nah, ya, boleh pergi dari Muzdalifah menuju Mina di pertengahan malam. Nah, ya, di pertengahan malam. Walaupun yang sempurna, ya, wukuf atau bermalam di Muzdalifah ini, nah, sampai pagi, sampai terbit fajar, nah, kemudian setelah itu, ya, dia berangkat ke Mina, nah, setelah terbit fajar, nah, sholat subuh di Muzdalifah, nah, dan sebelum terbit matahari, dia beranjak ke Mina untuk melakukan lempar jumrah. Nah, tapi bagi yang memiliki uzur, kita sebutkan tadi, ya, sampai pertengahan malam pun tidak mengapa melaksanakan mabit di Muzdalifah. Nah, bagi tadi orang-orang yang lemah, kalangan perempuan, orang sudah tua, nah, minimalnya sampai pertengahan malam, ya, kemudian bisa pergi ke Mina setelah itu. Akan jelaskan nanti pada sifat haji Nabi SAW lebih jelas lagi. Nah, yang keempat, al-mabit bi Mina layali ayami tashrik. Bermalam di Mina di malam-malam hari-hari tashrik. Nah, ya, mabit di Mina itu yang pertama pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ketika tanggal 8 hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah jemaah haji berangkat menuju Mina. Nah, dan bermalam di Mina. Ya, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Dan mabit di Mina pada tanggal atau pada malam 9 Dzulhijjah ini hukumnya sunnah. Nah, ya, barakallahu fikum. Sebagian tadi pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, ya, para jamaah haji kembali melaksanakan manasik haji. Ya, di antara manasik hajinya tanggal 8 Dzulhijjah ini hari Tarwiyah berangkat menuju Mina. Ya, berangkat menuju Mina dan juga bermalam di Mina. Dan bermalam di Mina pada malam 9 Dzulhijjah, ya, ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Sementara bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik hukumnya wajib. Ya. Malam tanggal 11, 12, ya, dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini hukumnya wajib. Yang kelima, ramyul jamarati murattaban. Ya, melempar jumrah secara berurutan. Nah, ini hukumnya wajib. Ya. Di sana ada sughra, wusta, dan juga kubra. Nah, ada tiga jumrah. Ya. Masing-masing lempar 7 kali lemparan. Ya. Baik, jumrah yang disebut dengan tadi sughra, kemudian wusta, pertengahan, dan kubra. Yang keenam, al-halqu awit taksir. Ya, menggunduli atau mencukur rambutnya. Liqali ta'ala muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. ya, dalam keadaan kalian mencukur, memendekkan rambut-rambut kalian dan menggunduli rambut-rambut kalian. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahallul melaksanakan haji. Nah, beliau dengan mengguduli rambutnya, wa amarahu bidzalika, dan Nabi sallallahu memerintahkannya. Boleh memendekkan, boleh juga menggundulinya. Tapi yang afdal dengan menggundulinya. Ya. Yang ketujuh, tawaful wada' li ghairi haid wan nufasa. Tawaf wada', ya, untuk selain yang haid dan nifas. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, amara an-nasu ayakuna, atau umira an-nasu ayakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khaffafa an al-mar'ah al-haid. Nah, manusia diperintahkan, ya, akhir, nah, perjanjian mereka atau akhir manasik mereka, yaitu tawaf di Baitullah. Ini disebut dengan tawaf wada, perpisahan. Ya, ketika hendak meninggalkan Mekah, maka disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Ya, kecuali, ya, diringankan bagi perempuan yang sedang haid. Kalau perempuan sedang haid, diberikan uzur untuk tidak melaksanakan tawaf wada. Ya, misalkan ketika hendak meninggalkan Mekah, qadarullah, dalam keadaan haid, maka diberikan uzur. Ya. Tapi bagi selain haid dan nifas, hukumnya wajib tawaf wada. Ya. Faman taraka wajiban min hadhihi al-wajibati 'amidan aw nasiyan jabarahu bidammin wa sahha hajjuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban ini secara sengaja atau dalam keadaan lupa, ya, maka menambalnya dengan membayar dam, ya, dan sah hajinya. Nah, misalkan tadi, ya, tidak melempar jumrah misalkan. Nah, atau tidak mabit di Mina, ya, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, maka ini bisa ditambal dengan membayar dam, ya, dan sah hajinya. Lima sabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man nasiya min nusuki syai'an aw taraqahu falyurik damman. Nah, berdasarkan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, barang siapa yang lupa sesuatu dari manasik hajinya atau dia meninggalkannya, maka hendaklah dia menumpahkan darah. Dalam artian menyembelih hewan sembelihan. Nah, ya, dan dibagikan kepada orang-orang masakin di sekitar haram. Nah, ini antara wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji. Ya, disebutkan sini ada 7. Nah, kewajiban-kewajiban haji, sekali lagi, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara kewajiban-kewajiban ini, baik secara sengaja ataupun lupa, maka bisa menambalnya dengan apa? Membayar dam. Dan sah hajinya. Beda dengan rukun. Kalau rukun, bagi siapa yang meninggalkannya, nah, ya, maka tidak sah hajinya. Ya. Baik dalam keadaan dia sengaja atau dalam keadaan lupa, maka tidak sah hajinya. Nah, ya, kita ulang bahwasannya kewajiban haji yang pertama ihram dari miqat, yang kedua wukuf di Arafah sampai malam bagi yang datang di siang hari, yang ketiga mabit di Muzdalifah pada malam apa ini? Malam Id, ya, malam Idul Adha sampai pertengahan malam. Ini yang wajibnya. Nah, ya. Kemudian yang keempat, mabit di Mina, di malam hari-hari tasyrik. Ya. Yang kelima, melempar jumrah secara berurutan. Nah, yang keenam, mencukur atau menggunduli rambutnya. Yang ketujuh, tawadah untuk selain yang haid dan nifas. Ya, ini kewajiban haji. Bedanya dengan rukun, sekali lagi, kalau kewajiban haji, bagi yang meninggalkannya, baik sengaja ataupun lupa, maka bisa ditambal dengan membayar dam dan sah hajinya. Nah, tapi bagi yang meninggalkan rukun haji, ya, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun tersebut, maka tidak sempurna hajinya, sampai dia melakukan rukun-rukun tersebut. Ya. Alhamdulillah, insyaAllah kita nanti akan kita bahas tentang sunnah-sunnah haji. Nah, Allahu a'lam bishawab. Di pertanyaan yang mendengar, ada jemaah haji yang meminum pil KB untuk menunda siklus haidnya. Apakah itu tidak mengapa dan bagaimana sebaiknya? Walau alam, sebenarnya berapa-apa tidak mengapa. Demikian. Ya, selama tidak ada mudarat. Ya, selama tidak memudaratkannya. Ya, ada jemaah yang meminum pil KB misalkan, khusus untuk perempuan, supaya menunda siklus haidnya sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji, manasik haji semuanya. Ya. Wallahu a'lam tidak mengapa. Ya. Selama tidak bermudarat. Wallahu a'lam. Apakah memotong rambut bagi perempuan setelah ihram boleh dipotong beberapa helai saja atau seluruh helaian rambut? Akan kita jelaskan nanti. Pada sifat haji Nabi SAW tahallul. Nah, ya, yang jelas rata kalau dia potong bagian bawahnya, misalkan, ya mungkin seukuran ruas jari. Nah, seukuran ruas jari, maka rata dipotongnya. Ya, tidak hanya satu atau dua helai saja. Wallahu a'lam. Akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti pada sifat haji Nabi SAW. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. La ta'fi ila huna. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.